Mitra Bisnis, beberapa pengamat hukum dan politik nasional mengindikasikan kasus rusuh sidang perkara pemilu kada di Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu adalah fenomena gunung es dari ketidakpuasan publik terhadap sistem peradilan di tanah air, mengingat kerusuhan yang tak berbeda juga terjadi pada pengadilan-pengadilan negeri di pusat dan daerah, mulai dari ruang pengadilan yang riuh dengan teriakan-teriakan pengunjung sidang, hingga kasus hakim dilempar sepatu atau jaksa dan hakim, dikejar-kejar massa yang tidak senang terhadap tuntutan serta vonis lantaran diduga ada permainan uang. Seperti apa pandangan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo atas fenomena ini? Segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, apakah sudah seburuk itu sistem peradilan di negeri ini? Nah, iya, semua nenek-nenek juga tahu bahwa hukum di Republik ini tergantung sama besaran uang kok. Saya ngalami sendiri bagaimana kita berpekara di pengadilan itu ya tergantung duit yang kita sediakan kan gitu. Semua orang pasti ngalami lah. Bohong aja kalau nggak pernah ngalami mereka yang di pengadilan. Orang bilang, ya adalah yang begitu, tapi ada juga hakim yang baik. Ya memang benar ada hakim yang baik. Problemnya adalah kan hakim yang busuk ini yang berkuasa di rumah itu gitu. Jadi tikus-tikus itu menjadi penguasa di rumah, bukan kita yang penguasa di rumah ini. Nah, apakah memang keadilan telah diperjualbelikan seperti itu, Pak Her? Iyalah. Tanya semua yang pernah berurusan ke pengadilan. Dengan jaksa lah, udah. Nenek-nenek juga tahu itu. Kalau urusan sama polisi itu masih mending, masih bisa ditawar gitu harga hukumnya gitu. Kalau sama jaksa, sama hakim, wah dipatok kita malah nggak bisa nawar gitu. Jadi tergantung aja apakah hukum kita itu kita buat tawar-menawar atau kita jadikan bandrol harga pas gitu. Kalau kita lebih suka harga pas, nggak pakai tawar-menawar ya, kita biarin aja sistem peradilan seperti yang sekarang. Jadi masih sangat jauh dari harapan ya Pak Her? Memang masih jauh lah semua. Untuk memperkuat diri itu topangan utamanya adalah kepercayaan publik. Nah ini yang kemudian di MK itu rontok gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.